jalan sata bunga cucu kahiji lembut teka rasa capena sabab ayah sanajan awak rancu tempat ini tak jentuh. Penting mat asal lebih dan tempat anu dituju rengalongo mawar bodas numo alilakan sudah teang I'm not afraid of the dark.